ونائب الفاعل أربعة في نفس نائب الفاعل. اقرأ. ومطلوب لغة المصغر فاصطلاحا معنى مشاره لا عمل للإلزام بالترك فنحن بشمال فالإقرار بها فخرج بقولنا معنى مشاره الواجب والمندوب والمباح فخرج بقولنا لا عمل للإلزام بالترك المحرم. Kenapa al-muharramu tidak al-muharrama atau al-muharrami? Fa'il. Fa'il dari mana? Qala. Apa definisi fa'il? Ma'rufu al-maqdur qadahu. Ahsan. Wa ma'rufu bi-sarri ta'ribu intikalan wa la ya'qulu fa'iluhu. Wa al-mubahu lughatan al-muhlani wa al-majruri fi wa filahan ma la yata'allaqu bi amrun. Wala niniya li dhati karatri fi ramadana layran faqaraja bi qawlina ma la yata'allaqu bihi amrun al-wajibu wal-mandubu faqaraja bi qawlina wala niniya al-muharramu wal-makruhu faqaraja bi qawlina wala nahyun istamir li dhati ma la yata'allaqu bihi amrun li qawlihi wasilatan li ma'murin bi au Aunahyun likawni wasilatan limanhiin anhu fa inna lahu hukma ma kana wasilatan lahu min ma'murin au manhiin wala yukhriju dhalika an kawni mubahan fil asli wal mubahu madama ala wasil ibahati fa innahu la yatarattabu alaihi tawabun wala iqabun fa yusama halalan wa jaizan. Qala rahimahullahu ta'ala al-maqwal makruhu lughatan al-mubghadu, yang dibenci. Ya, makruh adalah ziddu al-mahbub, ya. Ziddu al-mahbub, lawannya al-mahbub. Kama qala ta'ala walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Setelah itu Allah menyatakan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Faqarana bainal mahabbah wal makruh. Fadallana ala anna al-makruh ziddu al-mahbub. Wadih? فدلنا على أن المكروه ضد المحبة لأن الله عز وجل قرن بين المحبة والمكروه عند قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان إيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك لأنه ما نهي عنه على وجه الإلزام يسمى إيش؟ محرما كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. Mengambil dan memberi dengan tangan kiri. Hal yang makruh, tidak dikatakan haram karena larangannya itu la ala wajhi ilzam bitarq. Qala fa kharaja bi qawlina ma nahaa anhu syari' al-wajib wal mandub. Limadha? Li anna al-wajib wal mandub min ma'murin bih. Ima ala wajhi al-ilzam wa ima ala wajhi الحث. نعم. والمباح, المباح لم يتعلق به أمر ولا نهي. وخرج من بقول فخرج بقيد ما نهى عنه شارع لأنه لم يكن منهيا كما أنه لم يكن مأمورا به لذاته, وإنما يكون منهيا عنه إذا كان وسيلة إلى المنهي عنه, ويكون مأمورا به إذا كان وسيلة إلى المأمور به. هذا هو المباح. قال وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم لأن المحرم وإن كان منهيا عنه لكنه على وجه الإلزام بخلاف المكروه وشيء نهي عنه لا على وجه الإلزام. الآن حكم صاحب المكروه, والمكروه يثاب تاركه امتثالا يعني إذا تركه على سبيل الطاعة. قيد القيد, هذا القيد امتثالا قيد مهم جدا لأن الرجل الذي يترك شيئا مكروها ليس على سبيل الطاعة ليس على سبيل الامتثال لله عز وجل لم يكن يثاب, لم يكن يثاب بخلاف حتى إذا تركه ala sabilit ta'ah wa ala sabilil imtithan fa hina idzin yusab ala dhalik. Qala wa la yu'aqab fa'iluhu wa la yu'aqab fa'iluhum. Ya sahibul makruh la yu'aqab lik. Ya, karena dia tidak melakukan hal yang yang haram. Dari sini ada beberapa pelajaran penting bagi kita seorang talibul ilm. Sebagaimana yang saya sebutkan kemarin pada masalah amalan sunnah, terkadang sebagai penuntut ilmu agama, ya dinuna dinu al-wasat baina at-tafrid wal ifrat. Tidak berlebihan ya, dan tidak pula terlalu kafu ya. Tidak pula at-tafrid itu meremehkan ya, terlalu bermudah-mudahan. Tidak pula al-ifrat, tidak pula terlalu ekstrim. Contohnya dalam masalah amalan sunnah, kemarin sudah disebutkan bahwa orang yang meninggalkan amalan sunnah ya tidak berdosa. Maka jangan sampai seorang talibul ilm mencela, merendahkan saudaranya karena saudaranya tidak banyak melakukan amalan sunnah. Nabi SAW menyatakan tentang Al-A'rabi yang bertanya tentang amalan-amalan wajib, kemudian Nabi hanya menyebutkan Al-Arkan Al-Khamsah, kemudian Nabi menyatakan wallahi la azidu ala dhalik, demi Allah saya tidak akan melakukan lebih dari itu. Maka Nabi menyatakan aflah in sadaq, dia akan bahagia kalau dia jujur. Artinya jujur bisa menjaga yang wajib tanpa cacat. Dan tentunya itu sangat sulit ya. Dan itu sangat sulit. Artinya kita sedang membahas ilmiah. Secara celaan tidak layak dan tidak boleh seorang yang meninggalkan amalan sunnah dicela. Secara bab nasihat selalu terbuka kita nasihati dia untuk semangat melakukan amalan-amalan sunnah sebagaimana Nabi menghasung para sahabatnya untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Mamin muslim yusalli fil yaumi wal fi kulli yaumin wa lailah 12 raka'ah ila banallahu lahu baitan fil jannah wa ila ghairi dhalik min al adillah allati tahussuna ala al-qiyam bin nawafil. Tapi dari sisi dicela maka tidak. Ya, ini sekarang kita sedang membahas sikap menyikapi orang yang meninggalkan amalan sunnah. Adapun dari sisi nasihat, maka amalan sunnah sangatlah penting. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan hatta taqarra ilayya bin nawafil hatta wa ma taqarra ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taratuhu 'alayhi wala yazalu yataqarrabu ila binawafil hatta uhibba fadallana ala fadl an-nawafil anna alladhi yazalu yataqarrabu ila Allah binawafil fa inna Allah azza wa jalla yuhibbu wa ila ghairi dhalik min al-adillah ad-dalah ala fadail fi tilkal fawail nawafil. Nah, demikian juga dalam bab makruh, jangan seseorang mencela dan menyikapi, karena ada sebagian penuntut ilmu saking semangat menuntut ilmu dia jatuh ke dalam kekakuan, dia tinggalkan ustaznya, dia tahzir ustaznya, dia enggak mau belajar lagi ustaznya gara-gara ustaznya melakukan hal yang makruh. Jelas ya? Gara-gara ustaznya enggak pakai jubah. Gara-gara ustaznya enggak pakai peci, kan enggak nyambung nih. Ya, masalah murai itu lain lagi nantinya. Ini sekarang dalam masalah bab mauqif. Maka seorang talibul ilm harus ilmiah. Faedah berikutnya, ada sebuah iskal di sana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dengan sanad yang sahih dan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Anna rajulan hadda syafratahu amama az-zabiha fa darabahu Umar bid-dir' ma annahu fa'ala makruhan. Kamal jawab, al-jawab darabahu Umar li muwaqa'atihi 'alaihi istikhfafan wa istihanatan li nahyi syari'. Isikalnya adalah ada seorang yang mengasah, menanjamkan pisaunya di depan hewan sembelihannya. Umar melihatnya, maka Umar pun menampak apa memukul orang tersebut dengan dirak. Apa dirak? Topi apa? Topi perang. Ya, ini penjaga kepala di dalam peperangan. Dipukul oleh Umar. Isikalnya yang dia lakukan kan bukan hal yang haram, tapi hal yang makruh. Ya, karena nahyun an-nahi mengasah pisau di depan sembelihan itu nahyu lil karohah. Demikian pendapat yang dijelaskan oleh para ulama. Pertanyaannya, kenapa dipukul oleh Umar? Kan dia cuma melakukan hal yang makruh. Katanya tadi wala ya'qa fa'ilu. Apa jawabannya? Al-Fat. Wallahu a'lam. Kau Allahu a'lam. Tidur antum. Sudah ana bacakan tadi jawabannya pakai bahasa Arab. Tidur antum berarti. Safar antum? Ya. Ah, Sofyan. Ah, Faisal. Tadi anda bacakan jawabannya. Okay, jangan nampaknya serius, rupanya hatinya entah kemana-mana. Entah ya Ahmad. Ahsan. Karena dia melakukannya, Umar memukulnya bukan sekedar karena dia melakukan hal yang makruh, tetapi dia meremehkan, merendahkan sebuah larangan dalam syariat. Ini beda ya. Dia meremehkan, menganggap enteng. Ya ini adab. Umar ingin mendidik dia untuk memuliakan hukum Allah Subhanahu wa taala sekalipun itu makruh. Kalau dia melakukannya itu beda dengan sekedar melakukannya tanpa meremeh, tanpa ada sikap yang meremeh atau merendahkan makruh tersebut. Jelas ya? Makruh salah satu dari hukum Allah yang tidak layak untuk diremehkan. Baik. Umar ingin mendidik itu karena dia telah melakukannya istighfafan wa istihanatan. Dengan sikap yang meremeh, merendahkan, alah cuma makruh. Karena dia meremeh, ada sikap peremeh, peremehan dan perendahan, maka dipukul oleh Umar, bukan karena semata-mata dia melakukan perkara yang makruh. Jelas ya? Nah. Baik, faedah berikutnya tentang makruh, bahwa kalimat makruh dalam penggunaan Al-Quran dan Hadis serta bahasa ulama salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga masih berlaku pada empat imam mazhab, makna yang asalnya adalah untuk sesuatu yang haram dan dilarang. Haram dan dilarang. Contohnya firman Allah, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Oh makruh, ya itu bilang al makruh hisabu fa'id hisabu tarikuhu wala yu'aqab fa'iluhu. Berarti boleh al kufur wal fusuq wal isyan. Nah nyambung. Kemudian juga Allah berfirman, wala taqtulu auladakum wala taqtulu auladakum min imlaki nahnu narzuqu wa iyyakum in qatlum kana khit'an kabira wala taqtulu nafsan allati haramallahu illa bil haqq wala illa bil haqq wa man qutila maghluman faqad ja'alna lahu sultanan liwalihi sultana wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان عند ربك مكروها. Berarti makruh zina makruh, ha? Makruh, boleh lakukan zina. Ini definisi makruh. Al-makruh yutabu tarikuhu imtithala wala yu'aqab fa'il. Berarti tidak diiqab pelaku zina, pembunuh anak yang pembunuh manusia, mengambil harta anak yatim. Ini definisinya. Pak Syekh Utsaimin sesat ni. Tahu beliau bukan salafi ni, Syekh Utsaimin ni. Ha? Ahsan ya. Itu kalimat makruh. Kemudian karena sudah berkembang dan jauhnya masa, mulai mereka membuat kaedah-kaedah seperti untuk mudah memahami saja. Oleh karena itu, ketika melihat kalimat makruh dari ucapan sahabat, yang langsung antum simpulkan di sana ada sahabat berpendapat haram, yang ini sahabat ini menyatakan makruh. Jangan anda menyimpulkan ada dua pendapat di sini. Khilaf para sahabat, sebagian mereka berpendapat haram, sebagian yang berpendapat makruh. Nah ini kesimpulan yang tidak tepat. Para makruh pun dalam bahasa para sahabat, mereka berbahasa dengan bahasa Al-Quran. Seperti Imam Syafi'i berpendapat makruhnya menulis di atas kuburan, ya maksudnya haram. Nah, yang tidak dibilang makruh, ya kurjenggut menurut bahasa Syafi'i makruh. Memang ya sebagai ulama Syafi'i menyatakan makruh, tapi dia katakan makruh, maksudnya adalah makruh haram. Bahkan ucapan setelahnya Imam Nawawi menyatakan makruh yang sangat keras dan berdosa pelakunya. Apa berarti maksudnya? Haram. Jelas ya? Inilah bahlulnya sebagian orang. Datang Habib Rizik menyatakan cukur jenggot makruh menurut Syafi'i. Ya? Titelnya udah doktor. Ya, ambil doktor lempar aja ke tong sampah. Kalau begitu ilmunya. Ya, Yang paling kita butuhkan bukan titel belajar ilmu agama ini. Kita butuhkan adalah kualitas. Maka ulama salam menyatakan kana alamuna ahfadhana. Untuk apa titel doktor kalau enggak hafal riyadhus salihin? Untuk apa titel doktor Nundatul Ahkam enggak hafal? Juz 30 juz enggak hafal. Itu apa? Tidak ada orang mungkin tak SMP enggak tamat, SMA enggak tamat dia hafal Al-Qur'an, hafal Nundatul Ahkam, hafal riyadhus salihin, memahami aqidatus salaf, ya. Fikihnya mantap. Ini lebih kita butuhkan. Ya, ini lebih butuhkan karena Umar enggak butuh titel. Umar butuh kepada ilmu. Ya. Baik, Syadul Musin belum doktor, muridnya para profesor. Ya. Atau doktor tapi arus saja enggak tahu makhluk atau bukan. Kenapa doktor kayak gitu? Ya. Doktor ya enggak paham fikih dasar. Ya, orang sudah berwudu batal wudunya karena menyentuh benda najis. Berarti dia enggak belajar fikih dasar. Ini kan fikih yang sangat dasar. Ya. Enggak boleh makan tulang karena tulang makanan jin. Tidak ada satu ulama yang menyatakan demikian. Ya, entah apa doktor seperti itu. Coba ambil doktoran lempar ke sampah aja. Taqal. Ya, itu perlu diperhatikan dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis. Wal mubah. Ya. Lughatan al-mu'lanu wal ma'zun fih. Ya. Mubah secara bahasa sesuatu yang diumumkan, wal ma'zun fih, dan sesuatu yang diizinkan. Diizinkan juga sesuatu yang diizinkan karena telah diumumkan tentang pembolehannya. Ini boleh dipakai. Berarti kenapa? Kenapa dikatakan boleh? Karena sudah diumumkan itu boleh untuk dipakai. Ini secara bahasa al mubah al mu'lan, dia isim maf'ul, ya, mubah. Kalau isim fa'ilnya apa? Mubih. Maksudnya ibahatan wa mubahan, ya. Al-ma'zun wal-ma'zun fi. Contohnya bahwa kalimat mubah bermakna mu'lan ucapan orang Arab. Abaha bisirrihi idza a'lana. Abaha bisirrihi idza a'lana. Syaitan kata inna Muhammadan abaha bisirrihi, inna Muhammadan a'lana bisirrihi. Jangan antum terjemahkan abah buka kamus mubah ini berarti Muhammad memubahkan rahasianya. Bingung maksudnya apa? Muhammad telah mengumumkan rahasianya. Seperti hadis Nabi juga illa antara kufran bawahan. Jadi kalian telah melihat kekufran yang sangat nyata bawahan, i'lanan, alanan, yang tidak perlu ditakwil lagi. Demikian juga ucapan orang Arab yang menunjukkan bahwa mubah bermakna al-ma'zun fi abah ar-rajul fi malihi ay adana fi malihi. Nah, jelas ya? Abah ar-rajul fi malihi ay adana fi malihi. Wasilahan ma la yata'allaqu bihi amrun wa la nahyun lidzatihi. Secara istilah mubah itu adalah sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang secara zatnya, secara tersendiri. Pada dasarnya dia enggak dikatakan hal yang diperintah, hal yang dilarang. Ya, tetapi dia bisa menjadi makmur kalau dia wasilah kepada makmur, dan bisa menjadi haram kalau dia wasilah kepada haram, dan bisa menjadi makruh kalau dia menjadi wasilah kepada makruh, menjadi mandub kalau dia wasilah kepada mandub. Hukum asal misalkan kal akli fi ramadhani lailan. Makan di bulan Ramadan di malam harinya. Boleh-boleh saja, tidak ada anjuran dan tidak ada larangan. Nah, tidak ada anjuran dan tidak ada larangan. Berarti mubah adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah. Berarti dia tidak bukan sesuatu yang talab. Sedangkan definisi ahkam taklifiyah atau ahkam adalah maqtadahu khitabu syar' al-muta'alik bi'afalil mukallafin min talabin au takhyirin au wad'in. Kemudian mereka memasukkannya kepada ahkam at-taklifiyah. Taklifiyah artinya adalah pembebanan. Sesuatu yang dibebankan berarti apa? Dibebankan untuk melakukan, maka dia wajib atau mandub. Dibebankan untuk ditinggalkan, maka dia adalah muharram atau makruh. Kalau mubah, dia enggak diperintah, enggak dilarang, berarti kan tidak ada taklifiyah di situ. Kenapa dia dimasukkan kepada ahkam taklifiyah? Paham pertanyaannya? Rahman, paham pertanyaannya? Apa? Ulangi. Kenapa mubah dimasukkan kepada hukum tadi? Ya, kenapa? Timbul pertanyaan kenapanya itu apa sebabnya? Kenapa kita menanyakan kenapa mubah dimasukkan kepada ahkam atau taklifiyah? Sebabnya apa? Kita bertanya demikian. Hah? Bukan jawabannya, tadi kan saya sebutkan. Apa sebabnya timbul pertanyaan itu? Untuk ilmu harus betul-betul ilmi. Nah, wajib. Belum nyambung untuk berarti. Hah, Taufik? Taklifiyah sesuatu yang dibebankan. Ahsan, timbul pertanyaan. Karena mubah tidak ada pembebanan di situ. Dia bukan sesuatu yang diperintahkan sehingga dikatakan wajib atau haram. Dan dia bukan sesuatu yang dibebankan untuk ditinggalkan. Sedangkan ahkam taklifiyah adalah hukum yang dibebankan. Pada mubah tidak ada makna ini. Kenapa dia dimasukkan kepada ahkam taklifiyah? Sekarang yang ingin anda maukan dari antum, yang nama antum paham enggak sekarang apa sebabnya kita menanyakan ini? Paham ya? Kenapa masuk taklifiyah? Padahal kan enggak ada makna taklifiyah pada mubah. Lam yata'alaq bihi amrun wala nahy. Kenapa dikatakan taklifiyah? Taklifiyah itu kan sesuatu yang dibebankan. Sedangkan mubah sesuatu yang enggak berkaitan dengan perintah dan tidak berkaitan dengan larangan. Jawabannya di antara para dari ulama banyak. Di antaranya mubah memang tidak dibeban bahwa mubah itu termasuk taklifiyah, ada definisi, ada sisi taklifiyahnya di dalamnya, yaitu apa? Kewajiban meyakini dia adalah sesuatu yang mubah, dan itu adalah bentuk taklifiyahnya. Dalilnya apa? Adalah ucapan seorang sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, araita law sallaitu khams salawat wa sumtu ramadhan wa ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram adkhulu al-jannah? Qala na'am. Kemudian diterangkan oleh Imam Nawawi di buah hadis itu, halaltul ahlaltul halal ay mu'taqidan hillahu wa haramtul haram ay mu'taqidan hurmahu. Nah, di sini ada pembebanan bahwa sesuatu yang halal, sesuatu yang mubah harus diyakini mubah, jangan sampai diyakini makruh, haram, wajib atau mandub. Berarti ada makna minal ma'ani at-taklifiyah fi dhalik. Jelas? Jawaban yang berikutnya kata para ulama, hadza min babi asy-syamsani wal qamarani wal umarani. Apa yang dimaksud dengan al umaran? Abu Bakar dan Umar. Al qamarani, apa yang dimaksud dengan al qamarani? Matahari dan bulan. Ya. Padahal qamar satu. Kenapa dikatakan al umarani? Padahal maksudnya Abu Bakar dan Umar, bukan dua Umar. Ini min babi at-taghlib, dimasukkan yang kecil kepada yang lebih banyak, maka dia mengikuti hukum yang lebih banyak. Jelas ya? Eh? Jawaban yang berikutnya bahwa al-mubah rata-rata dia menjadi wasilah kepada salah satu dari ahkam at-taklifi at-taklifiyah wal wasailah ahkamul maqasid. Hampir tidak didapatkan mubah tidak menjadi wasilah. Dia pasti akan menjadi wasilah kepada salah satu dari ahkam taklifiyah. Terkadang dia menjadi wasilah ila mandu, terkadang menjadi wasilah ila ma'mur, terkadang menjadi wasilah kepada al-muharram, terkadang bisa menjadi wasilah kepada al-makruh. Wa hadhil ahkam al-arba' hiya min al-ahkam taklifiyah. Falamma kanat wasilatan ila tilka al-ahkam taklifiyah fa udkhilat fi al-ahkam at-taklifiyah. Wadih, Faisal? Ha? Tinggalan, yang penting paham dulu enggak? Antum jangan nulis kalau anak lagi ngomong. Nulis nanti dengar rekaman. Nah. Al fa kharaja bi qawlina ma la yata'allaqu bihi amrun al-wajib wal mandub. Karena wajib mandub jelas sesuatu yang diperintah, diperintahkan. Wa kharaja bi qawlina wa la nahyun al-muharram wal makruh. Karena muharram dan makruh sesuatu yang dilarang. Wa kharaja bi qawlin li dzatihi. Apa maksud li dzati? Ai li aslihi, asalnya memang dasarnya dia bukan sesuatu yang dilarang dan bukan sesuatu yang diperintahkan. Maka dengan kalimat lidhatihi ini mengeluarkan ma lau ta'allaqa bihi amrun likaunihi wasilatan lima'murin bih. Ini mengeluarkan sesuatu yang sudah diperintahkan Memang tadinya dia mubah, tetapi sekarang sudah menjadi ma'mur bi, karena dia sudah menjadi wasilah kepada ma'mur bi. Berarti tidak lagi dinamakan mubah. Sudah dikatakan ma'mur bi, atau dia sudah menjadi atau dia ta'allaqa bihi nahyun. Ini ataf kepada au nahyun, ataf kepada ma law ta'allaqa bihi amrun, ya. Au nahyun ay au ta'allaqa bihi nahyun likaun wasilatan limanhiyan. Atau dia sudah menjadi atau berkaitan dengan suatu larangan. Karena dia sudah menjadi wasilah kepada sesuatu yang dilarang, berarti sudah tidak lagi dinamakan mubah, walaupun sebelumnya dia mubah. Tapi mubah yang kita katakan, yang definisinya adalah ma la yata'allaqu bi amrun wala nahyun lidzatihi, yakni lidzatihi. Tapi kalau sudah menjadi wasilah, maka tidak dikatakan lagi mubah, walaupun pada dasarnya dia ghairu ma'mur wala manhi. Tidak dinamakan mubah. Kenapa? Karena dia sudah menjadi ma'mur, menjadi manhi. Tetapi dia ma'mur kenapa? Karena perkara lain, bukan karena dia sendiri tersendiri. Kalau wajib memang karena dia memang diperintahkan, sesuatu yang diperintahkan. Tapi kalau mubah walaupun dia ma'mur, bukan karena dia yang diperintahkan, tapi karena ada amalan lain yang diperintahkan, kemudian amalan yang diperintahkan tersebut tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan yang mubah ini, baru dia menjadi mubah. Berarti apa? Dia enggak dikatakan ma'mur, tetapi dia muta'alliq bil ma'mur fa sara ma'muran. Jelas ya? Sara wasilatan lil muharram, fa yuqalu muharram likaunihi wasilatan ila dzalikal muharram. Kalau wajib memang karena dia adalah amalan yang diperintahkan. Haram karena dia di salah amalan ini perintah kelidatihi. Wajib ma'mur lidatihi. Manduk ma'mur ala la'ala wajil izam lidatihi. Makruh, ya, sesuatu yang dilarang la'ala wajil izam lidatihi. Kalau mubah, tidak diperintah, tidak dilarang. Walaupun dia menjadi sesuatu yang diperintahkan atau dilarang, tetapi bukan lidatihi, tetapi li syai'in akhar. Ya. Jelas ya? Jelas ini? Qala fa inna lahu hukma ma kana wasilatan lahu min ma'murin aw manhiyyin. Kalau sudah demikian, maka dia mengambil hukum ghayahnya. Kalau wasilah kepada ma'mur, berarti dia mengambil hukum ma'mur. Kalau dia wasilah kepada manhi, maka dia mengambil hukum al-mani al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wa la yukhrijuhu dhalika an kaunihi mubahan fil asl. Walaupun pada dasarnya dia dikatakan mubah sebelum menjadi wasilah. Makan minum kita katakan apa? Mubah lidatihi, tapi bisa menjadi haram kalau itu menjadi sebab dia melakukan maksiat, bukan sebab wasilah sarana. Ya. Baik, jelas ya? Memberi makan kepada seorang mubah atau bukan? Hah? Itu mandub sudah dianjurkan. Hah? Pada dasarnya menjual pisau mubah atau bukan? Mubah saja. Tapi bisa menjadi haram? Mubah lidzati, menjual, jualan mubah. Ahallallahu bai'a wa harrama. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi ketika dijual pisau tersebut, dijual di zaman fitnah, negara sedang kacau atau di daerah yang sedang terjadi pertempuran, di depan anak SMA yang sedang tawuran, tiba-tiba dia buka meja jual pisau, jual parang. Hah? Haram atau enggak? Haram. Haram ini dikatakan haram karena hukum jual pisau haram, atau karena menjual pisau saat ini menjadi wasilah kepada hal yang haram. Nah, berarti dia haram lidati atau lisin akhar? Lisin akhar wahwa wasilah ila. Tetapi pada ketika katakan apa hukum jual pisau, pada dasar tetap mubah. Wala yukhrijuhu an kaunihi mubahan fil asl. Wadih? Apanya yang wadih? Lain. Apa itu? Walaupun dia hukum barunya sekarang udah jadi haram, udah jadi wajib, ya, makruh atau mustahab. Tapi pada dasarnya tetap kita katakan demikian. Jelas ya? Qala wal mubahu ma dama ala wasfil ibaha fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wa la yaqam. Maka perkara yang mubah selama hukum dia sifatnya masih mubah, belum wasilah kepada al-ahkam taklifiyah yang empat tadi, maka dia tidak dikatakan berpahala dan tidak dikatakan berdosa. Kapan berpahala? Ya, kalau dia melakukannya ala sabilit ta. Kalau dia adalah wasilah kepada mandub atau makmur, ala sabilil imtithal dia lakukan. Ya. Jelas ya? Wa yusamma halalan wa jaizan. Nama lain mubah adalah halal, jaiz, ya. Di sana ada beberapa faedah lainnya, tapi ya cukup ini dulu ya. Untuk sementara. Supaya yang terlebih fokus. Idzan wa bihi wa bihadhi intahaina min al-ahkam at-taklifiyyah. Ya, ta'rifahu, ta'rifaha lughatan wa istilahan wa 'arafna quyudahu wa ma kharaja min tilka bi tilka al-quyud. Kami sa'a. Jam 10 kurang 7 menit. Senin, hari Senin siapa yang baca? Taufik ya. Baca dari Al-Ahkam Al-Wafiyah sampai selesai Kanikahil Mu'taddah di halaman berikutnya. Ya. Dan di murajaah sebelum baca, perhatikan ini kalau saya baca marfu, ya ingat al-marfu'at sab'ah. Ini masuk yang mana? Oh, ini masuk al-mansubat ada berapa? Sama tamaniyah. Ah, ini bagian apa? Oh, maf'ul. Kalau maf'ul lebih apa definisi apa ini? Harus diingat-ingat. Kalau saya majrur, saya baca kembali al-majrur salasah. Ya. Majrur bi harfu jar, majrur bi ha? Bil idhafah wa majrur bi nat. Ya, atau bi sifah. Baik, ya. Maka ini diulang lagi di murajaah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.